rahimani wa rahimakumullah. Di dalam talabul ilm, ketika seorang menuntut ilmu syar'i, belajar, tentunya tidak bisa terlepas dari seorang alim sebagai gurunya yang membimbing dia dalam ilmu, ibadah maupun akhlaknya. Dan termasuk dari barokahnya ilmu, bukti kalau ilmu itu bermanfaat baginya, ketika seorang talib diberi taufik oleh Allah untuk menjaga dan mengamalkan adab-adab seorang talib kepada gurunya, menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan dan kemuliaannya. Al-Hafidh Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim menyebutkan ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, dijaga oleh seorang setiap talibul ilm. Yang pertama, untuk dia istikharah, memohon kepada Allah petunjuk kepada siapa dia belajar dan menuntut ilmu, kepada siapa dia menimba akhlak-akhlak karimah, adab-adab yang mulia. Dan secara umum para ulama sebutkan itu adanya pada orang yang kamulat ahliyatu, yang memang pantas dan ahli di bidangnya dan ilmu. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan diketahui kasih sayangnya ingin yang terbaik bagi muridnya. Wa dhaharat muru'atu, dan tampak pula kewibawaan dan kehormatannya. Oleh karenanya para ulama salaf dalam makna ini, seperti Ibnu Sirin sebutkan, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yani belajar ilmu dari siapa. Yang kedua, agar seorang talib nurut, manut kepada gurunya, tidak menentang dan tidak keluar dari arahan dan petunjuk gurunya, Ibnu Jama'ah sebutkan, hendaknya seorang talib kepada guru itu layaknya seperti orang sakit kepada dokternya. Mendengar dan mengikuti arahan dan petunjuknya. Seperti kamu lihat bagaimana orang sakit kalau sudah di depan dokter. Dokternya misalnya bilang, ini begini, kamu minum obat ini. Ya, ini diminum sehari 3 kali. Minum sebelum makan misalnya. Iya, iya dok. Gak akan ada pasien kemudian, enggak saya gak mau obat itu. Yang lain aja, itu kurang berguna buat saya. Diminum 3 kali, enggak 2 kali aja, ngapain 3 kali? Gak akan ada pasien begitu. Apa yang dikatakan dokternya, sami'na wa ata'na. Karena dia tahu itu berguna bagi dia. Dia faham itu yang bermanfaat untuknya. Gak akan dibantah, gak akan didebat. Layaknya orang sakit kepada dokter, menurut mendengar, maka demikian seorang murid kepada gurunya. Adab dan akhlak, bukti dan tanda barokahnya ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikenal kemuliaannya, keilmuannya. Walaupun demikian, beliau memegang tali onta Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Karena Zaid jauh lebih tua dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas banyak berguru kepadanya radhiyallahu anhum. Sampai kata Zaid, wahai Ibnu Abbas, engkau keponakan Rasul, enggak pantas begini memperlakukan Zaid sampai seperti itu. Ontanya dipegang talinya, dituntun. Kata Ibnu Abbas, hakadha umirna bi ulama'ina. Beginilah kami diperintah berbuat kepada para ulama kami, dihormati, dimuliakan, sehingga jadilah mereka orang-orang yang terbaik. Sebagian para ulama sebutkan, tidak akan ilmu itu didapati, tidak akan. Dalam artian ilmu itu yang bermanfaat, tidak akan kamu dapati kecuali dengan tawadhu. Dengan tawadhu, merendah, terkhusus kepada orang yang mengajarkan ilmu kepadamu. Allah contohkan hal itu pula dalam kisah Musa alaihi salam, yang beliau adalah ulul azmi minar rusul, kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Disyaratkan oleh Nabi Khidir, Musa siapa beliau? Kalimullah. Seorang nabi yang begitu mulia diajak bicara langsung oleh Allah di dunia ini. Qala fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kamu boleh ikut, tapi jangan kamu tanya apapun sampai aku yang menceritakan padamu. Aku sendiri yang akan mengabarkan. Jangan tanya apapun yang kamu lihat. Musa, seorang nabi yang begitu mulia, tawadhu, walaupun pada kenyataannya seperti yang antum tahu, beliau bertanya, beliau mengingkari al-kisah. Al-muhim, asyahid yang dimaukan bagaimana di dalam ayat Allah mengisyaratkan tawadhu seorang talib kepada gurunya. Dan itu tanda barokah dan manfaat ilmu pada orangnya. Perkara yang ketiga, agar seorang murid, kata Ibnul Jama'ah rahimahullah, memandang gurunya, melihat mereka pada tingkatan yang lebih tinggi dari dirinya, derajat yang lebih tinggi dari dirinya, dan itu lebih membuat kamu bisa mengambil faedah darinya, kamu peroleh manfaat ilmu. Tidak memandang sebelah mata, tidak meremehkan, apa itu, wah dia fulan itu cuman segini ilmunya, dia banyak gak tahu, dia begini, dia begitu. Tanda tidak manfaatnya ilmu. Na'udzubillah. Diriwayatkan bahwa sebagian para ulama salaf menyebutkan, tiap kali aku menuju majlis guruku, syekh, beliau bersedekah. Si murid ini bersedekah, ya, ngasih makanan atau uang ke orang fakir miskin. Sambil beliau katakan, Allahumma stur aiba syekhi anni wala tadhab barakatu ilmuhu minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Jangan sampai aku tahu aib kekurangan-kekurangan sang guru. Dia mohon kepada Allah agar tidak tahu kekurangan-kekurangan gurunya. Begitu para ulama salaf. Meminta doa kepada Allah, bahkan dikuatkan agar terkabul doanya itu, beliau bersedekah. Tutupi aurat, yakni aib. Manusia ada saja kekurangannya, ada saja kelemahannya dalam masalah ini, dalam masalah itu. Agar tetap wibawa sang guru, kehormatan dan kewibawaan mereka mulia di mata sang murid, dia memohon kepada Allah, jangan engkau buka, jangan engkau tunjukkan padaku aib guruku, agar tidak hilang dariku barokah ilmu beliau. Agar tidak hilang, terlewat dariku barokah ilmu beliau. Bahkan bersedekah agar benar-benar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kehormatan gurunya. Tidak perlu dia tahu apa yang di ada pada gurunya dari kekurangan dan aib. Mereka enggak ingin tahu, agar tetap kehormatan, kemuliaan sang guru di mata mereka sebagai murid. Dan ini contoh toladan bagi kita, kalau bukan meniru para ulama salaf, siapa yang kita tiru? Begitu besar kewibawaan para ulama, guru di mata muridnya di kalangan salaf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau di depan Imam Malik, dan Imam Malik guru besarnya Imam Syafi'i, Malik ibnu Anas rahimahumullah, kata Imam Syafi'i, aku kalau membuka kitab pelan-pelan, dibuka pelan-pelan, lembar demi lembar, kata Imam Syafi'i, aku khawatir suara kertas itu akan mengganggu Imam Malik karena wibawanya dijaga oleh muridnya. Allahu Akbar. Hatta suara kertas. Kamu kalau buka kertas kan ada suaranya ya. Buku kamu buka, seret, seret. Lah Imam Syafi'i bukanya pelan-pelan sekali, supaya gak terdengar suaranya, khawatir itu mengganggu Imam Malik gurunya. Haibah, kewibawaan yang dijaga, kemuliaan gurunya, barokah. Jadilah mereka imam, yahdu nabi amrina, para ulama besar, panutan dalam umat ini. Dan itu seperti yang pernah kita sampaikan, mudayana, hutang piutang. Karena itu yang Syafi'i lakukan kepada gurunya, dibayar. Begitu pula murid-murid Syafi'i kepada Syafi'i. Rabi' ibnu Anas rahimahullah, ulama besar, murid Imam Syafi'i, kata beliau, demi Allah, aku gak bisa minum air ketika dekat atau dilihat oleh Imam Syafi'i karena wibawanya. Gak bisa, karena sangat menghormati guru besarnya rahimahullah. Minum kan juga terkadang ada suaranya ya, orang minum bluk, bluk, bluk, bluk, bluk. Malu Rabi' ibnu Anas rahimahullah itu di depan Syafi'i. Aku gak bisa minum air kalau sudah dilihat oleh Imam Syafi'i, karena wibawanya dan begitu sangat beliau menghormati gurunya. Terbayar. Begitulah mereka mendudukkan gurunya, menjunjung tinggi kemuliaan dan martabatnya, barokah ilmunya. Begitulah figur dan contoh para ulama toladan kita yang jauh mendahului kita. Termasuk dalam hal ini adalah mukhatabah. Sikap dan tutur kata penyampaian. Kata Ibnul Jamaah, beberapa anak-anak khalifah, khalifah, raja, orang nomor satu di zaman itu, Al-Mahdi, Khalifatul Mahdi, anak-anaknya ikut di majlis Syuraik Al-Qadhi rahimahullah, imam. Ya namanya anak khalifah merasa orang kaya, anak orang nomor satu, di majlis sambil bersandar di tembok. Kayak ini majlis saya yang kuasa. Lalu dengan seenaknya dia tanya kepada syarik, hadis ini gimana? Ini maknanya apa? Hadis ini seperti apa? Tidak ditoleh oleh Syuraik rahimahullah. Enggak dianggap. Kalaupun kamu anak khalifah, bukan demikian para ulama diperlakukan orang yang berilmu. Dididik, ditarbiyah oleh Syuraik rahimahullah taala. Oleh karena itu, tidak pantas pula memanggil guru itu dengan namanya. Dipanggil layaknya kamu memanggil temanmu. Zaid, ya Khalid, ya Amr, ya Muhammad. Itu teman kamu. Kepada guru tidak demikian, dipanggil dengan panggilan kehormatannya. Ya Syekh, ya Alim, ya Ustaz, atau yang semakna dengan itu. Demikian Khatib Al-Baghdadi menyebutkan bahkan di belakang mereka pun kamu bicarakan dengan panggilan yang orang faham kalau kamu memuliakan dia. Di belakang ya, ustadznya sedang gak ada misalnya. Bukan kemudian kamu bicara kesana kemari, itu si Z itu begini-begini, Amr itu begini-begini. Lah, bukan begitu. Tapi kamu hormati. Ustadz Z itu begini. Ustadz Amr kemarin begini-begini. Hatta di belakangnya tetap kamu menjaga adab dan kehormatan gurumu yang mengajarkan ilmu kepadamu. Perkara yang keempat, untuk seorang murid itu menunaikan, menjaga hak-hak gurunya, tidak melupakan keutamaannya. Kata Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah, beliau dijuluki Amirul Mukminin fil hadith, dikenal sebagai orang pertama yang membicarakan perawi jarh wa ta'dil rahimahullah. Kata beliau, kalau aku mendapat satu hadith saja faidah ilmu, satu hadis dari seseorang, maka aku menganggap diriku budak baginya selama orang itu hidup. Aku budak baginya. Bagaimana budak? Jangan tinggi-tinggi budak, budak hamba sahaya yang dijual belikan dan seterusnya. Pembantu saja. Nurut apa enggak kepada majikannya? Mungkin tidak ada pembantu berani bentak, suaranya lebih keras dari majikannya, atau ngelawan. Kamu kesana belikan ini roti ini, enggak, masih capek. Ada pembantu kayak gitu. Wa ilang gerumel, nyuruh tok itu, baru masuk rumah nyuruh, enggak ada pembantu kayak gitu. Itu pembantu, kif budak. Dan tidak akan kemudian dia berani menyalahi apa yang dimaukan oleh tuannya. Berkhidmat, melayani, khidmat kepada tuannya. Kata Syu'bah, satu hadis saja aku dapati darinya, maka aku anggap diriku budak baginya. Terserah mau dia suruh apa, aku akan selalu berkhidmat padanya. Kif kalau itu 10 hadis, Kif kalau itu 100 hadis, kif selain hadis juga tafsir, juga fiqih, juga ini, juga itu. Satu hadis. Syu'bah rahimahullah. Menjaga hak, menunaikan hak gurunya. Di riwayat lain Syu'bah juga katakan, kalau aku mendengar sesuatu, satu ilmu dari seseorang, maka aku datangi dia lebih dari yang aku dengar darinya. Ini mungkin kamu mendapat satu faidah dari seorang alim, seorang ustaz, satu faidah ilmu. Syu'bah mendatangi majelisnya, menyambung silaturahminya, menghormati dia, datang untuk memuliakannya, itu berkali-kali. Karena itu hak dia sebagai seorang guru. Bukan kemudian misalnya dapat sekali, di satu majelis itu selesai-selesai sudah. Gak ada lagi hubungan, gak ada lagi ikatan antara guru dan murid. Bukan demikian para ulama salaf. Barokah ilmu mereka. Rahimahumullah. Termasuk pula dalam hal ini hak seorang guru untuk kamu doakan. Kamu doakan fi dhohril ghaib. Kamu doakan, kamu sertakan dalam doamu ketika kamu sujud. Kamu berdoa, ya Allah ampuni aku, orang tuaku. Kamu sertakan, ampuni guruku, ustadku. Rahmati mereka, beri mereka taufik, beri mereka hidayah. Dan semisalnya. Jauhkan mereka dari segala kejelekan. Bukti kalau ilmu itu bermanfaat pada dirimu. Barokah ilmu itu padamu. Perkara yang kelima, agar seorang murid itu bersabar, atas segala kekurangan yang muncul dan ada pada gurunya. Ada saja. Jafwah, sikap atau akhlak yang kurang baik mungkin, yang membuat kamu kesal, membuat kamu gak senang, itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Gak ada selain Rasulullah SAW, kemudian orang itu sempurna dari segala sisinya, tidak ada cacat, tidak ada kekurangannya. Di mana kamu dapati? Termasuk adab seorang murid untuk melupakan dan tidak menganggap kekurangan-kekurangan itu pada gurunya. Bersabar. Agaknya masyayikh, termasuk yang mereka terbiahkan, hatta seandainya gurumu itu kurang enak dalam penyampaian, misalnya cara ngajarnya kurang enak, kurang bisa difahami, itu sendiri sudah manfaat bagi kamu. Dari sisi mana? Kamu bisa mengambil faedah, oh cara ngajar seperti ini ternyata gak baik. Masa depan nanti kalau kamu Allah beri taufik jadi pengajar, jangan ngajar seperti itu. Faedah buat kamu. Ada tipe guru misalnya, ngajarnya baku apa yang dia dapati di kitab. letter lek, huruf per huruf itu yang dia sampaikan. Muridnya mau faham, gak mau faham, ngerti gak ngerti, ya situ yang dia sampaikan. Misalnya, kamu bisa dapat faedah, cara ngajar seperti itu gak baik. Sehingga kamu tidak akan melakukan itu di masa depan. Faedah kan buat kamu. Walaupun itu kamu anggap kekurangan bagi gurumu. Tapi itu faedah buat kamu. Dan contoh-contoh yang lain terlalu banyak. Sabar atas kekurangan jafwah yang ada dari gurumu. Kamu ambil maslahatnya. Kalau orang awam punya pepatah, kullu syai' fihi salih. Kullu syai' fihi salih. Setiap segala sesuatu pasti ada maslahatnya. Kamu ambil sisi maslahatnya. Kamu ambil sisi positifnya. Sabar. Kalau kamu di masa belajar tidak sabar atas kekurangan dan ini dari gurumu, kamu akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupmu nanti. Dan gak ada yang gak ada kekurangannya. Kamu gak sabar pindah ke guru yang itu, pasti di situ juga ada kekurangan. Tidak mungkin tidak. Dan di situ kamu gak sabar pindah lagi cari yang lain. Mungkin ternyata begini. Pindah yang lain, terus kamu pindah sana, pindah sini, ke sana kemari, habis umurmu, habis waktumu, tidak ada ilmu yang kamu dapati. Sabar atas segala kekurangan atau java yang kamu dapati dari gurumu. Ambil kemaslahatannya, lihat sisi positifnya. Dan itu termasuk hak mereka atas dirimu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Ketika aku menjadi talib, hina, rendah dalam artian tadi, merendah. Tapi setelah sekian waktu, setelah sekian tahun, beliau mulia, dicari-cari orang, dikejar, ditanya sana sini, dihormati. Setelah jadi, setelah matang, dulu ketika masih mentah, masih santri, masih belajar, sabar, merendah, tawadhu, merasa mungkin hina. Begitulah memang. Kamu lihat para imam, para ulama, dikerumuni sekian banyak orang, ini yang tanya, ini minta fatwa, ini minta pemecahan, ini minta bimbingan, yang ini, hasil sekian banyak orang. Mulia saat dia sudah matang. Proses matang ini kan perlu ada proses. Ketika dia masih mentah, belajar, ini terhina, tawadhu, merendah. Makna yang serupa di sebutkan oleh Mu'afa ibnu Imran rahimahullah. Orang yang marah, gak terima kepada gurunya seorang alim, itu seperti orang yang marah membentak-bentaki tiang-tiang masjid. Sebagian masjid di sini gak ada. Ada tiangnya kan, si jamek wa ila, tiang gede, besar. Tiang penyangga masjid itu. Tiang itu kuatnya ya luar biasa, kamu tendangi sampai kakimu putul, patah, hancur, ya gak akan bergeming itu tiang. Kamu marah, kamu pukuli sampai tanganmu lepas semua jarinya, berdarah-darah. Gak terima, kamu pukulkan kepalamu, bentur-benturkan ke tiang itu, sampai keluar otakmu. Ya tiang itu tetap tiang, gak akan goyang. Petal saja enggak tiang itu. Kepalamu yang hancur, tanganmu yang berdarah, kakimu yang patah. Begitu kata Imran, Mu'afa Ibnu Imran rahimahullahu ta'ala. Kamu yang rugi. Ketika kamu merasa, kok diperlakukan begini, kamu kurang sabar, kamu kurang tawaduk, kurang terima, kamu marah, kamu lampiaskan begitu, kamu akan merugi. Dan sia-sia semua emosi dan kemarahanmu akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Kata Abu Yusuf, murid Abu Hanifah rahimahullah, termasuk orang yang harus dan wajib kamu bermudharah. Mudharah itu ketika kamu mengorbankan dunia, mengorbankan harta benda, mengorbankan dirimu, perasaanmu, demi untuk kamu dapat kebaikan. Termasuk orang yang pantas untuk kamu bermudharah kepada mereka adalah gurumu. Terus kamu telan, kalaupun kamu dapati kekurangan-kekurangan padanya, kamu tutupi, kamu tetap menghormatinya, tetap berkhidmat padanya, bermanfaat ilmumu kelak. Perkara yang keenam, dan ini termasuk hak yang wajib dijaga pula, untuk murid itu bersyukur, berterima kasih kepada gurunya ketika diarahkan, ditunjukkan kepada keutamaan baginya. Berterima kasih, bersyukur kalau dia dimarahi gurunya karena kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Kamu berbuat begini, itu enggak baik, ini merusak kamu, ini begini. Kamu wajib bersyukur kepadanya. Kamu malas dalam belajar, malas dalam ibadah, begini-begini, kamu bersyukur atas semua nasihat tersebut, karena itu untuk kebaikan kamu sendiri, untuk kemaslahatan dirimu sendiri. Perkara ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah teranggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Perkara yang ketujuh, adzan ya, masuk waktu. Itu. Hah? Adzan. Yang ketujuh, agar seorang murid itu duduk di majelis gurunya, duduk yang penuh dengan adab, duduk orang yang haus faidah, mencari ilmu, mencari adab, mencari al-haq, layaknya, kata Ibnul Jamaah, anak kecil di hadapan guru ngajinya, mukri, guru ngaji. Ampun, kalau ngelihat di kampung-kampung, di desa-desa, anak kecil-kecil belajar tajwid, juz amma atau apa namanya, qawaid baghdadiyah, ya apa, duduk dengan hormatnya, polos, anak ini belum ada isi apa-apa uteknya, yang tahu di depannya ini guru ngajinya wibawa betul, duduk bersila dengan sopannya. Sebelumnya orang tuanya karena masih kecil dipakai pakaian yang rapi, bersih, sudah dimandikan mungkin, pakai sarung, pakai wewangian, kasih peci, minyak wangi, suruh berangkat ngaji. Seperti itu, duduk di hadapan seorang alim, penuh hormat, penuh adab, di hadapan alim tersebut di majelisnya. Oleh karena itu, tidak baik untuk seorang murid itu banyak gerak di majelis gurunya. Kalau bahasa Jawanya umek, ngerti umek? Banyak gerak. Sebentar ngeliat-ngeliat tasnya, sebentar bukunya, sebentar temennya digoda, sebentar ini itu, umek terus, enggak diam, enggak khusyuk di majelis. Karenanya sampai menjadi gelar bagi seorang alim dulu waktu masih belajar seperti itu, Imam Muhammad Ibn Ja'far rahimahullah. Imam Muhammad bin Ja'far ini kalau di majelis gurunya dulu ketika masih muda, masih belajar, suka umek, suka gerak, terus ada saja ini itu, gak khusyuk, gak tenang di majelis. Maka kata gurunya, uskut ya gundar. Gundar bahasa Persia atau sekitar sana, yang maknanya orang yang musyaghib. Musyaghib itu tadi, banyak umek, banyak gerak, gak tenang. Maka jadi julukan bagi beliau sampai beliau jadi imam. Perawi yang namanya Muhammad bin Ja'far banyak, tapi kalau saya disebutkan gundar, ma'ruf. Demikian adab seorang murid kepada gurunya di majelis, tenang, khusyuk, diam, dengan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan dan diajarkan kepadanya. Kata Ali bin Abi Thalib, itu hak seorang alim kepada muridnya. Termasuk kata Ali radhiyallahu an, kalau kamu salam dan memberi penghormatan di majelis, bahkan di luar majelis ilmu sekalipun, kalau secara umum kepada yang hadir dan ada di majelis itu secara khusus kepada gurumu atau alim yang ada. Dan itu yang kita saksikan di majelis para masyayikh. Kamu masuk misalnya di majelis, situ ada banyak orang atau beberapa orang misalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Ada temanmu di situ, khair, sehat ini itu. Secara umum yang ada di majelis. Tapi secara khusus kamu berikan itu kepada si alim. Kif antum bekhair? Gimana kesehatan antum? Kabar antum? Bagaimana ini? Kif ini itu? Terkhusus kamu tujukan padanya. Kalau tadi kan secara umum menunjukkan dia diberi kelebihan dalam penghormatan, diberi kelebihan porsi lebih dalam pemuliaan. Tidak sama dengan yang lainnya. Dan itu hak dia. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kata Ali radhiyallahu ta'ala an, untuk kamu itu tidak memaksakan sesuatu kepadanya dikala beliau dalam keadaan yang kurang baik. Orang macam-macam. Kalau bahasa Arabnya imbisat, mabsut, mubasit. Kadang orang itu dalam keadaan lapang, enak, kejiwaannya manusia sedang senang, sedang ini, gak ada masalah. Kamu ngobrol pun enak dengan dia, mau ke rumah, mau nemui, ahlan wa sahlan misalnya. Maka kamu ngobrol dengan dia enak, oh enggak ini begini, ini anu itu, kamu pun senang. Tapi terkadang orang dalam keadaan inqibad, munqabid, dalam keadaan sempit dadanya. Mungkin saja, terkadang mungkin habis ada masalah dengan istrinya, manusia. Mungkin sedang ada cekcok dengan anaknya. Mungkin ada masalah ini, mungkin ada masalah itu. Beban, kejiwaannya sedang mengkerut. Sehingga sulit untuk kamu harapkan seperti tadi. Mungkin bawaannya juga cemberut dalam kondisi seperti itu. Kamu tanya, jangan sekarang. Gak bisa. Dia tertutup, gak bisa. Kamu harapkan lapang, pure seperti biasanya, gak bisa. Nah, kata Ali, dalam kondisi seperti itu, jangan kamu maksa. Tolong, tolong dijawab sekarang. Ini penting, penting sekali. Harus malam ini ada jawabannya. Bukan adab. Termasuk waktu. Kamu harus tahu waktu. Kapan beliau itu istirahat, kapan beliau itu sibuk, kapan ini. Cari waktu-waktu yang luang dan nyaman baginya. Alhasil, orang dan kamu sendiri, manusia sama. Kamu sendiri pada dirimu, bercerminlah. Apa selalu kamu itu dalam keadaan lapang, senang, begitu, enak? Enggak kan? Terkadang kamu mungkin habis cekcok sama temanmu, habis apalah ini itu, dalam keadaan tertutup dan seperti tadi, enggak nyaman orang untuk ngobrol sama kamu, untuk ini. Begitulah manusia. Dalam kondisi seperti itu, kata Ali bin Abi Thalib, jangan kamu maksa. Gak mau tahu. Ini penting, harus sekarang, tolong-tolong, ini begini. Bukan adab. Kalau kamu mendapati seorang alim dalam kondisi yang kurang baik semacam itu. Termasuk adab pula untuk kamu tidak membenturkan jawabannya dengan jawaban alim yang lain. Dan itu tidak adab sama sekali. Kamu tanya dia masalah misalnya, dan dia jawab sebatas ilmu yang dia punya, oh itu haram misalnya, gak boleh karena begini dalilnya. Loh, tapi ana dengar, ana tanya ke alim itu atau ustadz itu, boleh kok katanya. Kef itu bagaimana? Kamu gak beradab. Kamu benturkan jawaban dia, fatwanya atau apa, dengan jawaban orang lain. Kamu tidak menghormati, tidak beradab. Nah, paling tidaknya, ya itu ijtihad beliau, itu pendapatnya. Nah, jangan kamu benturkan atau kamu sampaikan di hadapannya bahwa fulan berpendapat begini atau berpendapat begitu yang berlainan dengannya. Perkara yang ke-8, agar mendengar dari gurunya dengan penuh istifadah. Bahkan kalaupun kamu pernah tahu atau sudah mendengar apa yang dia sampaikan, tapi menunjukkan kamu itu senang dan seakan kamu kesankan, seakan kamu baru mendapati faedah itu darinya. Senang gurunya. Kata Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah, terkadang seseorang atau anak muda beliau sebutkan, menyampaikan ilmu kepadaku, aku dengar dengan kedua telingaku, betul-betul didengar, iya, betul-betul ditampakkan oleh Imam Atha, ditampakkan seakan baru saat itu Atha mendengar dari lisan anak ini. Kata Atha, padahal aku sudah tahu dan mendengar itu sebelum anak ini lahir. Tapi itulah ilmu. Sehingga terlihat tingginya derajat ilmu dan orang yang berilmu. Bukan kemudian, itu basi, sudah paham mana. Sudah ngerti, lama itu anak dengar sudah. Ini diulangi lagi. Bukan demikian, adab. Dan mendudukkan ilmu di hadapan seorang alim. Perkara yang ke-9, untuk tidak memutus pembicaraan atau omongan gurunya dan tidak meminta ulang kecuali jika sangat diperlukan. Terkait meminta ulang, kata Imam Az-Zuhri Ibn Shihab rahimahullah, i'adatul kalam ashaddu alaina min naqlis sakhrah. Ngulangi pembicaraan itu bagi kami lebih berat dari memindahkan batu besar. Kecuali kalau memang diperlukan, kamu memang betul-betul belum faham. Afwan, Ustaz, diulangi lagi yang masalah ini, saya belum mengerti. Adapun memutus perkataan, ini adab yang sangat buruk, bahkan kepada keumuman orang, terlebih kepada gurumu. Kamu putus, kamu potong pembicaraannya langsung. Dia sedang bicara, begitu, jret kamu potong. Tapi kalau begini bagaimana? Nah, tapi kalau begitu, tapi Ustaz, kalau ini begini bagaimana Ustaz? Belum dia selesai menyampaikan apa yang dia mau jelaskan, adab yang buruk. Sampai di kalangan orang awam pun mereka katakan, iqta' halqi wa la taqta' kalami. Kamu mau mutus, putus leherku, asal jangan kamu putus omonganku. Dan tidak adab memang, orang belum selesai bicara kamu patahkan, kemudian kamu masuki. Biar dia selesai bicara. Bisa jadi apa yang membuat iskal pada dirimu, kamu mungkin punya masalah, problem. Ini gimana ya masalah ini? Kalau saja kamu mau sabar mendengarkan sampai selesai, ada jawaban pada penjelasannya. Tapi sebagian orang gak sabar, langsung minta seketika itu, maka dia sampaikan. Bukan demikian adab seorang murid kepada gurunya. Yang ke-10 terakhir, untuk seorang murid itu menghormati dan beradab kepada gurunya dalam tindak tanduk dan gerak-geriknya seharian, dalam berjalan, dalam duduk. Termasuk pula untuk tidak teriak, memanggil gurunya dari kejauhan, dia teriaki atau dia panggil, itu secara umum beberapa adab yang disebutkan atau dirangkum oleh Al-Hafidh Ibnul Jama'ah rahimahullah, adab murid kepada gurunya dalam tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabi syekh wal muta'allim. Terakhir, terkait thalabul ilm, tentunya tidak bisa dipisahkan dari waktu. Karena proses belajar ada di ruang waktu. Keseharian dari pagi sampai malam. Waktu kamu belajar, bahkan ini secara umum, baik itu thullabul ilm dalam posisi di ma'hadnya ataupun yang di luar ma'had, sebagai seorang penuntut ilmu belajar, waktu sangat berguna baginya, karena di waktu itulah dia peroleh ilmu. Dengan waktu memanage dan mengatur waktu dengan baik, dengannya dia peroleh ilmu yang bermanfaat baginya. Maka perlu difahami, dan ini pengalaman atau kesimpulan dari para ulama, karena mereka faham dan mengerti mereka pun pernah menuntut ilmu. Secara umum mereka bagi waktu itu menjadi tiga. Waktu dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, waktu yang utama. Yang dimaksud waktu segar-segarnya pikiran. Fresh. Kuat. Pikiranmu sedang cemerlang-cemerlangnya. Sedang kuat-kuatnya. Di waktu semacam ini, kamu gunakan untuk belajar atau murojaah ilmu yang butuh pemikiran keras. Ilmu yang butuh kecerdasan lebih dan peras otak yang luar biasa. Seperti misalnya saja ilmu usul fikih berat, ilmu nahwu sulit. Nah, kamu pelajari ilmu-ilmu ini kapan? Cari waktu yang paling fresh-freshnya pikiran, kuat-kuatnya pikiran. Di situ kamu pelajari ilmu yang berat atau sulit. Perkaranya nisbi tentunya, relatif. Gak ada yang sulit jika Allah beri taufik dan Allah mudahkan. Tapi nisbi dibanding yang lain. Ada beberapa bidang ilmu sulit, butuh keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut awqat mutawassithah, waktu tengahan, tengah-tengah. Artinya tengah-tengah, kalau dilihat dari yang ketiga nanti. Yang ketiga itu waktu di mana pemahaman sudah sangat tumpul, kecerdasan sudah sangat lemah, kekuatan pikiran kamu sudah sangat-sangat menurun. Yang tadi kan awal masih segar-segarnya, fresh-freshnya. Yang ketiga ini lemah-lemahnya. Nah, yang tengah-tengah ini tadi, awqat mutawassithah. Ya, ini masih ada sisa-sisa fresh, masih ada kekuatan walaupun tidak seperti yang pertama. Di waktu yang mutawassithah ini, yang kamu pakai untuk ilmu yang juga mutawassithah, tengahan. Artinya tidak butuh kecerdasan yang tajam, tidak butuh peras otak yang sangat. Tapi tengah-tengah ya butuh, tapi gak sedahsyat itu. Nisbi. Seperti para ulama sebutkan, misalnya tafsir. Kamu masukkan, kamu pelajari di waktu mutawassithah ini. Belajar tafsir, hadis. Nah, di sini. Yang pertama tadi yang tajam-tajam, fikih, mustalah, usul fiqih, nahwu. Mutawassithah lah, tafsir enak. Nah, hadith, fiqhul hadith, untuk dilihat sarahnya, bagaimana penjelasan ulama terkait hadith ini, di waktu yang mutawassithah. Yang ketiga, waktu yang sudah kecerdasan itu tumpul, semangat dan kesegaran kamu banyak menurun, lemah sudah. Di waktu ini yang kamu pilih untuk kamu baca, kamu pelajari ilmu yang juga enteng, gak butuh peras otak, gak butuh kecerdasan tajam, tapi yang rileks. Ilmu pun macam-macam. Misalnya yang ketiga ini, baca kitab-kitab adab, enak, akhlak kepada guru, ini seperti barusan, nggak butuh kecerdasan kan, siapapun bisa memahaminya. Akhlak anak kepada orang tua, suami kepada istri, oh begini seharusnya, begini kewajiban istri kepada suami. Nah. Atau kitab-kitab tarojim, biografi. Kamu baca biografinya Imam Syafi'i begini, beliau belajar dulu begini, berguru di sana, di sini begini. Enak, kayak baca cerita. Begini, tapi cerita para ulama, para imam, sirah. Enggak butuh kecerdasan. Enteng. Ringan untuk dipelajari. Atau thaqofah secara umum. Thaqofah itu apa ya? Budaya secara umum, ilmu. Misalnya saja kamu pelajari, kamu baca manfaat apa misalnya? Buah apel. Misalnya manfaat vitamin C, kamu baca oh manfaatnya begini. Enggak butuh kecerdasan. Memang kecerdasan kamu sudah sangat tumpul untuk bisa memahami sesuatu dengan peras otak. Enggak. Oh begini cara yang sehat, begini. Thaqofah. Contoh saja. Ini tiga. Secara umum. Ya, masing-masing orang berbeda, tapi secara umum para ulama sebutkan yang pertama ini waktu pagi. Fresh-freshnya orang. Sudah cukup istirahat malam. Fresh. Kecerdasan dia masih terkumpul. Diajak untuk peras otak, untuk semangat. Fikirannya dimasuki dan diajarkan atau murojaah. Mempelajari, membaca yang berat-berat. Nahwu. Fiqih, mustalah, usul, fiqih, atau yang serupa dengan itu. Yang kedua tadi, mulai siang, ke bawah, sore, tengah-tengah. Belajar tafsir, hadith, syarah hadith. Ketiga, ini waktu malam, sebelum istirahat. Tumpul, sudah capek semua. Tapi masih ada ilmu yang bisa kamu dapati, yang enteng-enteng. Adab, akhlak, biografi, sirah, bagaimana imam fulan, bagaimana alim fulan. Dengan mengatur dan memanage waktu seperti ini akan mudah bagi kamu. Tapi kalau kamu tidak memanage, tidak membagi waktu begini akan sulit. Di waktu tumpul sudah berkurang banyak, terkuras tenaga dan kecerdasanmu, kamu gunakan untuk belajar nahwu. Kecerdasanmu sudah tumpul, kamu paksa untuk memahami nahwu ini bagaimana, ini masalah usul fikih, stres kamu, tenagamu sudah nggak ada, kecerdasanmu, dia butuh kecerdasan full. Tapi kamu salah mengatur waktunya, di waktu yang semestinya enteng tema atau ilmu yang kamu pelajari, kamu baca, kamu pakai yang berat. Ya gak masuk. Sulit kamu mendapatinya. Atau sebaliknya, di waktu yang fresh-fresh, kuat-kuatnya kecerdasan, kamu pakai yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Ya sia-sia kecerdasanmu. Tidak digunakan sebagaimana mestinya. Maka ini perlu bagi thalibul ilm membagi waktu, memanage. Masing-masing orang seperti itu. Pasti ada waktu di mana dia sangat cerdas, fresh, segar, diajak untuk peras otak pikiran, kuat. Masuk materi-materi yang berat. Seperti tadi, berat nisbi, relatif. Yang kedua, yang tengah-tengah. Ya cari ilmu yang tengah-tengah juga. Tabiat ilmu berbeda. Gak mungkin kamu samakan. Tidak mungkin kita menyamakan. Satu dengan yang lain beda. Nah, cari yang tengah-tengah, tafsir, hadis, syarah. Di waktu tumpul sudah lemah sekali, tadi yang enteng-enteng materinya. Dengan itu akan terbantu banyak kamu untuk tahsilul ilm, untuk mendapat dan memahami ilmu dengan baik. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.